Bagaimana pahala orang yang sholat sendiri di masjid dikarenakan masbuk, di mana yang lain sudah bubar? Ada yang berkata, apa bedanya dengan sholat sendiri di rumah? Bedanya, orang yang sholat sendiri di masjid yang tadinya dia berniat sholat berjamaah, namun dia terlambat, tanpa disengaja dia telah mendapatkan pahala niat. Dia telah mendapatkan pahala niat. Adapun yang sholat di rumah, dia tidak mendapatkan pahala niat sholat berjamaah. Iya. Dan apabila dilakukan dengan sengaja, pendapat yang kuat di kalangan para ulama atau dari perbedaan para ulama, sholat berjamaah hukumnya wajib ain. Ya. Hukumnya wajib ain berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam surat Al-Baqarah Allah memerintahkan, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan ayat ini kebanyakan para ulama menjadikan dalil sebagai wajibnya sholat berjamaah, karena di pada akhir ayat Allah mengatakan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk, ya. Sedangkan ayat pada awal ayat Allah telah mengatakan dirikanlah sholat, berarti perintah rukuklah bersama orang-orang yang rukuk maksudnya adalah perintah untuk melakukan sholat berjamaah, ya. Sehingga ketika dalam peperangan sekalipun Nabi SAW tetap menegakkan sholat berjamaah, ya. Tetap menegakkan sholat berjamaah. Dan Nabi SAW telah mengancam bagi orang-orang yang sholat di rumahnya, ya, tanpa ada satu uzur. Kata beliau, walaqad hamamtu an amura rajulan bisolatin fatuqam thumma antaliku ila qawmin la yashhaduna sholat fa'uharriku alaihim buyutahum binar, ya. Kata Nabi SAW, sungguh aku telah berkeinginan untuk merintahkan seorang jadi imam, kemudian aku pergi bersama beberapa orang dengan membawa kayu bakar dan membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Menunjukkan sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya wajib ain, hukumnya wajib ain, ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja, ya. Jadi orang yang sholat sendiri di masjid ini pun kalau ditinggalkan dengan sengaja, ya, kalau sengaja dia sholat sendiri datang setelah selesai sholat berjamaah, maka dia pun berarti dengan sengaja meninggalkan sholat berjamaah. Demikian, wallahu a'lam. Ya.